Muhammad ibn Nafar ibn Abi Hatim ibn Jariyah dan Abu Sa'id. Nah, nanti suara. Dalam hal itu kepada bin Azzaqullah menunjukkan beberapa yang wajib kita imani. Yang pertama, banyaknya jumlah malaikat yang menghuni langit. Setiap satu kaki itu ada malaikatnya. Satu kaki ada malaikatnya. Nah, para kafir itu menunjukkan malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka anggap malaikat itu cuma satu, dua, atau belasan orang saja. Jumlahnya sangat banyak. Di langit itu setiap satu kali di dunia ini oleh malaikat. Yang kedua, malaikat ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu sebagai makhluk yang tugasnya ibadah terus. Tidak pernah main-main, tidak pernah tidak kurau, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya adalah ibadah. Nah, sebutkan di sini illa alaihi malakun sajid aw malakun sajid. Setiap satu kaki di langit itu ada malaikat dan malaikat sujud dan juga telah melakukan ibadah sholat. Nah, tasbih dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dalam surat ayat 165-166. Wa inna lana'nu sawfud suruh kami berbaris-baris. Jadi berbaris-baris. Kalau tidak berbaris-baris, cuma satu hati ada malaikat ya. Jadi berbaris-baris. Pengguna. Wa inna lana'nu sawfud dan kami semua tetap menjadi beriman. Lawan malaikat Iblis dan teman-temannya. Ya. Allah ciptakan untuk main-main, untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk curhat. Nah, ini adalah ada manusia yang ibadahnya rajin, tetapi memiliki sifat malaikat. Ya. Kalau manusia itu pokoknya durhaka, main-main saja, memiliki sifat sifat apa ya? Ya. Nah. Tapi mereka menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki wujud nyata. Bukan cuma simbol, aikat, memiliki wujud apa ya? Nyata. Ya, ada yang sujud, ada yang sholat, ada yang tasbih, ya, baris-baris. Nah, saya hadis yang dari 85. Awal al-Bukhari, Jabir bin Abdullah, radhiyallahu anhu, anhuma qala. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma fi samawati sab'i mawdi' qadamih, wa la shifa' wa la khaf'in illa wa fihi ma lam tun qa'imun aw ma lam tun sajidun aw ma lam tun raki'un." Tidaklah di langit tujuh lapis itu tempat kaki atau sejengka atau satu telapak tangan kecuali itu saja malaikat yang berdiri sholat, malaikat yang berjudul, malaikat yang berkumpul. Faidah kada yaumul qiyamati qanu jami'ah, dan nanti ketika terjadi hari kiamat, semua malaikat berkata, "Subhanaka ma adnaka haqqa ibadah illa anna lam nusyrik bika syai'an." Ma adnaka ya Allah, kami masih belum bisa beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Hanya saja kami tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Ya, nah, ini kita sore dikuatkan dengan hal sebelumnya. Ya, dalam hal ini lebih kuat lagi penegasan tentang baik itu sudah balikkan. Kalau perhatikan cuma setiap satu kaki, ada balikkan. Ini satu jengkal ada balikkannya. Bahkan satu telapak tangan. Setiap satu telapak tangan dari itu dilapis langit itu tujuh lima ya. Ini semakin menunjukkan berapanya banyak. Kemana? Coba sesekan apa? Sesekan Allah Maha kita imani saja. Ya, tapi untuk menunjukkan berapa banyaknya jumlah malam itu. Kemudian kita dikatakan di sini bahwa malaikat itu berhasil ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu kaidah yang patut kita catat, ya, bahwa malaikat itu tidak sombong dan merasa ibadahnya kuat. Barakallahu'alaikum. Nah, setiap hari ibadah pada hari kiamat dengan manggah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, "Ya Allah, maafkan kau ya Allah, kami masih belum bisa beribadah yang baik kepada-Mu." Ya, so, tetapi ibadah kepada tasbih masih belum. Bagaimana dengan kita manusia? Ya, ibadahnya, ya, kadang semangat, kadang malas, ya kan? Kadang lupa, kadang seenaknya, ya. Tapi merasa ibadahnya sudah banyak, merasa ibadahnya sudah baik, seolah-olah tidak ada kekurangan lain. Kok bandingkan dengan malaikat? Mereka biar henti-hentinya tersakit dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih merasakan diri. Ya Allah, manusia kalau masih bisa beribadah semua sebaik-baik kepada, cuma kalau tidak akan berpaksir kepada beliau. Kita harus mencoba sifat-sifat ketawa kepada malaikat, walaupun kita bukan malaikat, tapi setidaknya kita tahu dirilah, ya, malaikat yang tugasnya cuma ibadah saja, yang dari tidak pernah telat ibadahnya, nanti menganggap ibadahnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih merendah lagi, merasa ibadah kita kurang, merasa ibadah kita masih belum sesuai dengan yang Allah harapkan, ya, sehingga kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Tentunya sambil tanya-tanya yang kuat, yang biasa dibaca saat di sholat. Ya, zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ya Allah, a'inni, a'inni, bantulah ala zikrika, agar selalu ingat kepadamu, wa syukrika, agar selalu syukur kepadamu, wa husni ibadah. Dan supaya selalu baik ketika beribadah. Ini yang diajar oleh Rasulullah dalam mengajar sahabat sholat. Ya, sebelum sholat bisa sahabat sholat. Ya, nah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-56. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala dari sahabat Jabir, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzina li, diizinkan untukku, an uhadditha, untuk bercerita, an malakin min malaikatillah, tentang malaikat-malaikat Allah, min hamalatil ash, yang terbukan memikul ash. Ma aina sahmati udunihi ila atikihi masi'atu sabti mi'ati amin. Daun telinga malaikat yang mikul ars dengan asik lehernya, satunya tambah lainnya, ya, jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan. Al-Bahyaqi Al-Asma'i Al-Sifat Wadiyah Al-Muqtah. Nah, riwayat Al-Jawad Al-Bahyaqi Al-Asma'i Al-Sifat Sedekat Al-Biyah Al-Sifat Al-Muqtah. Dan ini sahih, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ini tentang malaikat Allah yang lain yang berbahaya dikul. Dan kemarin kita tahu bahwa yang makhluk harta yang Allah dipaham ya, tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikul oleh malaikat 8 orang malaikat. Ya. Nah, kita bayangkan besarnya sekali mereka satu orang malaikat yang mukul orang. Berapa daun telinganya sampai lehernya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Jauh, telinganya sangat bukan bisa ya, bukan bisa daun telinga sama lehernya nyambung. Cuma kalau orang itu menempuh perjalanan jauh 700 tahun baru nyampe ke daun telinganya, mulai dari start akhirnya. Nah, bukan sahaja Rasulullah. Boleh kita bilang, ah bohong, masa. Tapi karena yang besar dari Rasulullah SAW, yang tidak berbicara merasakan hawa nafsu, tapi memang wahyu dari Allah SWT, benar-benar cuma membenarkan ada ekor. Ya, itu salah wahid, mesti kita percaya. Kalau Allah yang menciptakan, semuanya sama. Bisa, tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, coba kita harus memahami apa kuatnya malaikat, apa besarnya malaikat, ya. Satu malaikat yang berkular, kalau berdirinya dengan lehernya itu jaraknya 700 tahun persen. Ya, betul akal, ya. Nah, makhluk yang dipikul itu berapa? Makhluk besar yang Allah ciptakan, ya. Tapi bumi yang besar, ya, tidak ada apa-apanya. Itu dilapis bumi, tidak ada apa-apanya dengan arah. Itu sudah lapis langit, tidak ada apa-apanya dengan arah. Ya, Masya Allah, sangat mengagumkan, ya. Ikut apa mereka yang juga super sungguh. Kalau malaikat sebesar itu, dan Allah lebih besar daripada mereka, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah, Allah yang maha sudah demikian, mereka tawaduk tidak sombong. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala taat, tidak sombong. Manusia yang antara dan tahun ketiganya itu, ya, tidak sampai satu detik perjalanan. Nah, kita sombongnya. Rasa kesenangan, congkak, tak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah kecil, jadi angin kenderaan makhluk makhluk Allah. Ya. Semuanya tak semata-mata cerita tentang perkara gaib, tapi ada pelajaran yang diambil dari itu. Jadi kita harus merasa. Sihir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sombong, tidak sombong, tidak yang taat, malaikat yang lebih pada taat, kita yang kecil ini, yang nakal, batak, bantal, ya. Kami usaha ada sihir. Jabra'il alaihi salam. Nah, pimpinan mereka adalah Jibril alaihi salam. Malaikat mukul arq, kabarannya sebesar itu. Bagaimana dengan Jibril pimpinannya? Wah, sudah. Apa kejelasan, ya? وقد وصفه الله تعالى في الأمانة وفي الخلق والقوة سرغب الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Jibril malaikat yang amanah hai akhlaknya yang sangat kuat fisiknya. Faqala ta'ala allamahu shadidul quwa dzum yaqdir wa qawa. Diajarkan oleh yang sangat kuat dzumnya memiliki akhlak yang baik, perkawa. Nah, kemudian dia juga bisa naik wa min jiddati quwwatihi anna afa'a madaina qaumi lut alaihi salam. Di antara bukti betapa kuatnya fisik malaikat Jibril, malaikat Jibril itu mampu mengangkat kota-kota yang dihuni oleh qaumi Nabi Lut alaihissalam. Walaupun rasakan ada 7 kota yang dihuni oleh qaumi Nabi Lut, biman inna minal umam, diangkat berikut umat-umat yang ada di dalam kota itu. Wakan qariban min arba'i mi'ati alfin, mereka kurang lebih berjumlah 400 ribu. 400 ribu orang ya. Wa ma ma'ahum min ad-dawab wal hayawan, ditambah dengan binatang-binatang ternak dan hewan-hewan. Wa ma tilkal madain wal aradi wa thamarat, dan kandungan kota-kota itu dari bumi dan bangunan-bangunan. Ala tafi janahihi, hanya diangkat dengan ujung sayapnya. Hatta alahu fiinna alalat sama, sampai malaikat Jibril mengangkat semua itu dengan ujung sayapnya ke atas langit, langit dunia. Hatta sami'atil malaikatu nubahatila bihim wasiyata diakatihim, sampai para malaikat yang menghuni langit mendengar kungkungan anjing-anjing yang terangkat, termasuk juga yang pokok-pokok ayam-ayam yang terangkat. Summa qalaqa, kemudian Jibril membalikkan kota dan isinya itu. Faj'ala aliyana safilaha, kemudian yang atas diganti. Fahada huwa syadidul quwa, ini resipi betapa sangat kuat. Nah, itu kota penduduknya 400 ribu orang ya, belum binatang-binatangnya, belum bangunan-bangunannya, belum tanah-tanah yang ada di bawahnya, semuanya diangkat hanya dengan ujung sayapnya. Yang sangat kuat, siapa yang mampu ya? Nah, mengangkat cuma satu saja, bukan mobil, mengangkat ya. Nah, pikir apa mobil yang baru saya beli, dalih bumi tak bisa ya. Mari kita beli, cuma sayangnya belum sayangnya dah putus ya. Mengapa berangkat? Ya, mereka melakukan perbuatan yang sangat kecil, ya, sampai banyak melakukan kesirikan, mereka suka melakukan liwat dari perbuatan sodom. Ya, nah, sehingga bukan itu yang kita harus lakukan, yang kita kuatkan malaikat itu. Ya, dengan tusuk sayapnya mampu mengangkat tujuh kolong. Itu isinya. Kalau malaikat menarik. Makhluk makin air tumpul makin hebat. Wabahain, kuatkan waktu yang sedikit. Malaikat itu juga digelar itu mirah. Maknanya ialah memiliki akhlak yang baik, memiliki ketampanan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Qala makna Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan makna ayat ini adalah Ibn Abbas semoga Allah murtadkan. Qala walau tumira ayat itu, lain Ibn Abbas ada yang menafsirkan tumira dalam ayat ini artinya tumpuan yang memiliki kekuatan. Nah, jadi pemimpin para malaikat siapa itu? Malaikat Jibril. Kalau yang malaikat A seperti itu, sekuat itu, maka pimpinan dari malaikat itu malaikat Jibril dari dalam lebih kuat. Ya, tak sama yang kata. Ya, kecil-kecil. Mereka bukan langit, bukan cumi-cumi. Ya, bukan bumi, itu kecil-kecil. Nah, tidak banyak masalah. Di langit tidak banyak masalah. Kalau kita akan beribadah, ibadah. Tapi dia, nah, apa itu? Tidak banyak masalah yang dikumpul. Dia, nah, apa itu? Ya, nah. Waqala ta'ala fi sifati. Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril dalam surat At-Takwir ayat 19 ayat 41. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Memiliki kekuatan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik aks. Mutaatul amri, karena dia ditaati dan dipercaya. Ayat lam kuat dan kuat. Malaikat Jibril itu punya kekuatan yang sangat kuat, syadidun. Walau makanatun wa manzilatun aliyatun faqiyatun indadil aks. Kemudian yang tinggi dan martabat yang tinggi di sisi Allah pemilik. Mutawar amal ayat kami bil madinah. Mereka diberitahu oleh para penghuni. Malah ayat kami langit. Amin. Di ala nada yang wakti makin. Memiliki amanah yang sangat sah. Walilah nada yang kuat sahir. Bayarullah wa bayarullah. Oleh Rasulullah, malaikat Jibril ditunjuk sebagai duta yang menghubungkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, sama. Ya. Jadi di sini kita mengenal lebih jauh siapa malaikat Jibril. Yang pertama, beliau ialah pemimpin. Yang kedua, beliau adalah malaikat yang terkuat. Ya, nah, kemudian sifat-sifatnya, beliau memiliki kekuatan yang sangat cerdas, memiliki akhlak yang baik, ditaati, dipercaya, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini masih menjelaskan tentang sifat-sifat dari tersebut. Hadis yang dari 67. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة sungguh. Malaikat Jibril biasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri yang bermacam-macam. Waqad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allahu 'alayha ma'atayn wa lahu sittu mi'ati jannah. Sungguh Rasulullah melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan dua kali. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Terbaru dari Bukhari Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hal itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Mas'ud. Semoga Allah. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, sini ada tambahan sifat Malaikat Jibril. Memiliki 600 sayap. Mengangkat kota, ibu kota, tempat yang berjuluk Gomina Belus, saya tidak tutup sayapnya. 600 sayapnya bergerak semua. Cuma bayangkan saya bunuh gitu. Sayapnya malaikat dia yang khusus untuk malaikat. Ya Allah ciptakan untuk malaikat. Dia tidak menangis saja. Saya. Yakin, ya. Warna suara saja, yakin malaikat itu punya sayap. Ya. Rasa. Kau muslim enggak, ya. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. 600. Dan ini merupakan malaikat yang paling banyak sayap. Dalam Al-Quran disebutkan, ada yang punya sayap. Wah. Ada yang empat. Yang paling banyak memiliki 600 dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalam itu aslinya berbalik ya. Nah, memiliki 600 betul-betul utama untuk dia ya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadis yang kelima pun selamat masih menjelaskan sifat malaikat Jibril. Wa huwa Imam Ahmad an Abdullah bin Qas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuriya fi muqaddihi wa lahu sittu mi'ati jannah. Riwayat Ahmad dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Kullu jadalakin minha sabdal tubuk. Satu sayap itu menutupi tubuk. Yang min anak min al-tahalun wa kurs wa jatuh Allah. Menjatuhkan pamata kelian dan yakut hanya Allah yang tahu. Ya, nah, isnad al-Bukhari telah diakui mengatakan betapa besar mereka sebenarnya 600 sayap. Satu sayap itu siapa yang memenuhi? Satu sayap yang menutup belum 400 ya. Mungkin satu sayap biasa minta bukan apa ini. Mata, kelian dan jatuh. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Nah, satu lihat di mana? Ya. Bentuknya apa? Yang penting kita apa ini? Ini ya. Semuanya perkara apa ini? Ya. Bagaimana dengan malaikat? Ini termasuk bagaimana dengan perkara? Oh, ini. Jadi setiap kita iman saja. Ya. meyakini itu. Ya betul. Ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau yang tahu bisa, yang tahu satunya berlian dan permata yang kita semua. Ya, kalau satu sayap yang dan permata berlian, kalau 600 sayap apa? Mungkin ada faktor ya, merasa karyawannya untuk ya mengambil ini atau saya tahu di mana jatuhnya, di mana bentuknya, ini saya yakin saya punya wajah seperti mana saya sekarang lagi yang permata dan apa. Kemudian hadis yang kalimat 9 masih menjelaskan sifatnya Jibril alaihissalam. Wa nabillahi wa'alaikum radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah Mas'ud sallallahu ta'ala anhu dia berkata, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi qullatin qad ra'a qad mal'a ma bainas samai wal ardh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril memakai baju memenuhi langit dan bumi. Nah ini apa? Atau punya kita yakin tadi? Allah berdan sebel memakai baju warna so memenuhi langit. Allah SWT. sesungguhnya. Ra'aitu Jibril munzabita. Qad mala'a ma'ayna al-qawmu qayn. Alaihi dia usul. Mu'allaqan bil-lu'lu wal-yaqut. Kau malah berhenti turun. Sungguh telah memenuhi, ya. Maka yang berkopi kau alim dia di antara dua, mana yang pundaknya diputi oleh kain dari sulus, kain dari sulus. Mu'allaqan biha al-lu'lu wal-yaqut yang dihiasi dengan permata yaqut. Rawahu Shaykh wa Ibnu Shaykh. Jibril Abdullah wa Mikail Ubaydullah wa kullu min fikir qawwa dari Abbas, ini riwayat Ibn Jarir dari Abbas Abdullah menjelaskan tentang makna Jibril. Jibril itu maknanya ialah Abdullah, Aba Allah. Kalau Mikail, Ubaydullah, Aba Allah. Setiap nama yang ada il-ilnya, tapi artinya ialah Abdullah. Seperti Israfil, ya, itu Aba Allah. Ya, nah. Ayat sedikit dalam ayat mengatakan kalau orang yang masih balik bumi tidak layak disebut apa itu? Israel. Israel itu apa itu? Dan tidak. Yang tidak. Ya. Kalau disebut ini Israel, tidak. Ya. Layak. Ini saya keturunan sama Allah. Ya. Tidak. Il. Israfil, nama-nama Israfil dia. Pokoknya kecilnya, kita siapa ini? Hamba. Walau an Ali bin Lusayn, pada Israfil Abdurrahman. Diriwayatnya juga dari Ali bin Lusayn, seperti itu. Dan ditambahkan, kalau Israfil, tidak pakai il, tapi fil, itu artinya Abdurrahman. Ya. Kalau il itu Abdullah. Kalau fil, ada ini. Abdullah, itu maknanya. Allah tak harus. Abdullah. Angguk, ya. Menjelaskan tentang sifatnya mereka sifat. Hari yang saya dahulu juga. Wa huwa tabrani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi riwayat yang ada Tabrani dari Abbas Ta'ala menjadi keduanya. Dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ukhbirukum bi afdalil malaikat. Maka aku khabarkan kepada dia malaikat yang paling utama itu siapa? Jibril. Namun riwayat ini dhaif dalam sanadnya atau rawi yang bernama Nafi' ibn Hurmuz. Nafi' ibn Hurmuz Al-Haythami menjelaskan itu matruk, tinggalkan hadisnya. Nah, Namun walaupun Papa menjelaskan hadis ini cukup berat, beberapa dalil yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa mereka sibuk kembali ada hari apa ini? Ya, seperti dalam surat Al-Takwir ayat 19-21. Nah, semoga operasi itu sangat bermanfaat. Insya Allah, hari-hari sebelumnya masih semoga beriman dengan para malaikat. Semoga beriman kita semua Bapak kuat untuk kebajikan dan kebajikan malaikat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.